Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tayyib, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadu Sari fi Syarhi Sunnah lil Barbahari. Ada dua hadis yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan talabul ilmi, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula para malaikat, demikian pula semut-semut yang di dalam lubangnya, ikan-ikan yang di air, mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan tidaklah seseorang menjadi muallim, menjadi pengajar, menyampaikan kebaikan untuk manusia, kecuali setelah sebelumnya dia belajar terlebih dahulu. Dan mereka-mereka yang duduk bermajlis di majlis ilmu, dalam hadis yang lainnya, para malaikat, demikian pula para malaikat mereka mengepakkan sayapnya, memberikan naungan kepada para thullabul ilmi, karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para thullabul ilmi tadi. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hitan la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Hadisnya siapa? Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hitanu fil ma' la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Hadisnya siapa? Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya. Sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Abu Umamah Al-Bahili ini namanya Sudai bin Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili namanya Sudai bin Ajlan. Sad Sudai bin Ajlan. Ahsantum barakallahu fikum. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Hadis yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma. Hadisnya panjang, ini potongan-potongan saja yang menyebutkan tentang fadilah thalabul ilmi syar'i. Hadis yang kedua, dan para malaikat mereka mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya untuk menaungi para thullabul ilmi, karena ridha dengan yang dilakukan oleh para thullabul ilmi tadi. Wa innal 'alima, dan sesungguhnya seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard, akan memintakan ampun untuk dosa-dosanya kepada Allah Azza wa Jal, penduduk langit dan bumi. Hatta al-hitanu fil ma, sampai pun ikan-ikan yang di lautan. Ini hadisnya siapa? Apa sabda? sahabat Abu Darda radhiyallahu an yang mengeluarkan Al-Imam Abu Dawud, Tirmizi, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita, dan pada pertemuan-pertemuan pagi berikutnya insyaallah kita sampaikan hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu sebagai muraja'ah dan motivasi bagi kita semua. Qauluhu wa laisa li ahadin rukhsatun fi syai'in akhadha bihi mimma lam yakun 'alaihi ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, ketika beliau yaitu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, dispensasi, pengecualian bagi seseorang yang mengambil sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalilu ala dhalika, dalil yang menguatkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini, qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda nabi, ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, anil firqatin najiyati, tentang kelompok yang selamat. Sudah sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu hadis ini, al-firqatun najiyah atau al-ta'ifah al-mansurah atau ahlul hadis atau ahlus sunnati wal jamaah, atau di masa sekarang ini yang lebih dikenal dengan as-salafiyun, manhajus salaf, ad-da'watus salafiyah. Telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hina su'ila anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa kelompok yang selamat itu. Wa sataftariku hadhihi al-ummah 'ala 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidah. Rasul bersabda, dan umat ini, umat Islam, kaum muslimin akan berpecah belah, akan tercerai-berai menjadi kelompok-kelompok hingga 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu kelompok yang selamat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang satu kelompok yang selamat ini, beliau menjawab, humul ladzina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka, satu kelompok yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berjalan di atas jalanku dan di atas jalan sahabat-sahabatku. Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah untuk menguatkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, di mana Al-Imam Al-Barbahari mengatakan tidak ada pengecualian bagi seorang siapapun dia untuk mengambil sesuatu, mengucapkan sesuatu, mengamalkan sesuatu yang tidak pernah ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kita contohkan kemarin, bid'atu maulid, bid'ahnya maulid nabi. Apapun yang disematkan oleh mereka-mereka para pengusung acara maulid nabi ini, tetap kita katakan enggak ada contohnya dari nabi, tidak ada contohnya dari khulafaur rasyidun, tidak ada contohnya dari keumuman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ma lam yakun yawma idzin dina falaysa al-yawma din. Kata Imam Malik rahimahullah, apapun yang tidak dikenal sebagai agama di masa Rasul dan para sahabatnya, demikian pula di masa ini, di masa hidupnya Imam Malik, beliau menyatakan, menegaskan, tidak dikatakan sebagai agama. Apapun yang tidak dikenal sebagai agama, tidak pernah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya di masa itu, demikian pula di masa kita sekarang ini. Walau banyak orang menyatakan ini baik, ini akan bisa memotivasi, menumbuhkan kecintaan, kesemangatan kita kepada Rasul, kepada para sahabat. Apapun alasan-alasan yang mereka lakukan. Kebid'ahan tetap kebid'ahan, tidak akan menjadi sunnah hanya dengan polesan kata-kata mereka-mereka yang mengusung kebid'ahan tersebut. Khamr tetap khamr, fungsinya sama, walau mereka menyematkan nama-nama yang lain. Maka al-asma la tughayyirul haqa'iq, nama itu tidak akan bisa merubah hakikat yang ada. Ini kebid'ahan, ya tetap kebid'ahan apapun nama yang disebutkan. Ini acara menumbuhkan cinta kepada Rasul, ternyata maulid Nabi. Pada kesempatan yang lain dibuat acara dengan judul yang berbeda, ternyata intinya sama, peringatan terhadap maulid Nabi, adalah kebid'ahan. وَيَظْهَرُ لِي مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَظْهَرُ لِي, dan yang nampak jelas bagiku dari ucapan min qawli al-mu'allif, dari ucapan al-mu'allif yaitu al-imam al-barbahari di atas, annahu la yajuzu li ahadin, bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang, siapapun dia, an ya'khudha syai'an, untuk mengambil sesuatu, lam yakun alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini garis besarnya demikian. Namun apakah di sana ada rincian-rincian tertentu? Jawabannya iya, ada. Rincian-rincian dalam masalah al-ahkam. Dalam masalah-masalah hukum. Qala wa hadha rubbama yahtaju ila tafsil. Dan ucapan beliau ini, ucapan al-imam al-barbahari, itu butuh untuk dirinci. Dalam masalah akidah, iya. Kita tidak bisa mengambil dengan ra'yu. Yang kita terima adalah apa yang datang dari wahyu. Ini dalam masalah akidah. Dalam masalah manhaj pun demikian. Dalam masalah tauhid, akidah, tauhid, manhaj. Murni kita mengambil apa yang datang dari Rasul, kemudian difahami dan diamalkan oleh para sahabatnya. Adapun dalam masalah al-ahkam al-fiqhiyah, al-asya' yatajaddad. Di sana banyak perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ada di masa para sahabat, sehingga para ulama berijtihad menentukan ini hukumnya bagaimana, karena permasalahan yang saklek seperti ini enggak pernah ada di masa Rasul. Tetapi yang mirip dengan itu ada, sehingga ada di sana kias, mengkiaskan satu hukum dengan hukum yang lainnya. Ada di sana ijtihad para ulama setelah mengumpulkan berbagai macam dalil, kemudian menyimpulkan ini yang mendekati kebenaran. Kalau dalam permasalahan-permasalahan ini, kata Syekh rahimahullah, fa idza kana al-amru alladhi akhadha bihi hadha al-akhidhu lam yakun lahu nadhirun fi 'ahdi as-sahabati فاجتهد هذا الآخذ وقاس على بعض ما كان في عهد الصحابة فإن هذا ينبغي أن يقال أنه جائز إن شاء الله. Beliau merinci. Kata beliau, فإذا كان الأمر, apabila suatu perkara itu, sebuah permasalahan, الذي أخذ به هذا الآخذ, yang diambil, yang ditetapkan oleh orang ini, sebuah permasalahan, seseorang dihadapkan pada sebuah permasalahan. Dalam permasalahan itu, yang secara jelas nyata seperti itu enggak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di masa para sahabat. Sehingga dia harus menentukan hal yang lain. Kata beliau, lam yakun lahu nadhir, tidak ada perkara yang sama, yang semisal atau yang mirip-mirip dengan hal tersebut. Fi ahdus sahabah, di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, fajtahada hadzal akhidhu. Kemudian orang yang mengambil dan menentukan permasalahan ini, dia berijtihad dari sekian dalil dikumpulkan, digabungkan, diteliti. Permasalahan-permasalahan yang muncul seperti itu dibahas. Wa qasa ala ba'dhi ma kana fi ahdi ashabah, dan mengkiaskan permasalahan yang sedang terjadi ditambah dengan dalil-dalil yang mirip dengan hal itu, dikiaskan dengan apa yang terjadi di masa para sahabat. Karena di masa para sahabat enggak ada saklek seperti itu. Sehingga harus mengumpulkan dalil. Dilihat pula bagaimana pengamalan para sahabat yang hampir mirip dengan kejadian ini. Fa inna hadza yanbaghi an yuqala lahu an yuqala annahu jaizun insyaallah, maka permasalahan yang seperti ini bisa dikatakan itu boleh. Loh, tapi kan ini enggak pernah dilakukan oleh Rasul, enggak pernah pula dilakukan oleh para sahabat. Iya, karena hal itu dan perangkat-perangkatnya belum pernah ada di masa Rasul dan para sahabat. Tetapi yang mirip dengan hal seperti itu ada, sehingga dikiaskan. Kemudian ditetapkan sebuah hukum, ini boleh, atau ini sunnah, atau ini bahkan haram. Idza kana hadzal qais muahilan lil ijtihad, tentu apabila yang melakukan pengkiasan ini adalah memang orang-orang yang ahli, yang pantas, yang telah sampai pada tingkatan boleh bagi dia berijtihad. Para ulama rabbaniyun al-jahabidah yang telah diakui, dikenal keilmuannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilan wa aliman bima jara alaihi al-ittifaq wal iftiraq, dan benar-benar tahu dia yang berijtihad ini apa yang akan terjadi dalam permasalahan yang telah ditetapkan tadi, yang dikiaskan tadi. Apakah terjadi kesepakatan atau akan terjadi perpecahan. Wa aliman bin nusus syar'iyyah, tahu pula yang berijtihad ini, yang melakukan kias ini, dengan dalil-dalil syar'i yang membahas seputar permasalahan tersebut. Amma ma'ada dzalika fayanbaghi lil mujtahidi fihi an yattabi'a ma kana 'alaihi ashabu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun permasalahan-permasalahan selain itu, masalah akidah, masalah tauhid, manhaj, yang itu semuanya adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang kita tidak bisa melakukan kias padanya. Walaisa fi sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal, kata Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan dahulu. Laisa fi sunnati qiyas, enggak ada dalam sunnah Nabi maknanya dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid qiyas, enggak berlaku qiyas di sana. Wala tudrabu lahal amsal, demikian pula sunnah ini, akidah dan tauhid, tidak boleh dibanding-bandingkan, dibuat permisalan-permisalan. Ini dalam masalah akidah dan tauhid. Adapun dalam masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, al-ahkam al-fiqhiyyah, maka di sana ada majalun lil ijtihad. Boleh seorang alim berijtihad karena hukum itu belum dijumpai di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perangkat-perangkatnya belum ada. Maka semestinya bagi seorang mujtahid dalam permasalahan itu untuk mengikuti apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa contohnya kira-kira di masa sekarang ini? Ya, bisnis online. Banyak permasalahan terkait dengan bisnis online. Para ulama berijtihad, mengkiaskan, diambil hukumnya dari hadis ini, mirip kejadiannya seperti ini. Di masa Rasul ada enggak bisnis online? Enggak ada. Bukan berarti lantas bisnis online itu halal semuanya atau haram semuanya. Tidak. Ada di sana yang halal, ada di sana yang haram. dilihat dalil-dalilnya, dikiaskan oleh para ulama, ini permasalahannya hampir mirip dengan ini. Dalilnya dalam perkara ini di masa Rasul seperti ini. Dikiaskan, oh ini boleh. Jual beli ini boleh. Jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ini satu contoh. Contoh yang lainnya, yang disebutkan juga oleh para ulama, hasil ijtihad para ulama adalah sholat fardu lima waktu di atas mobil, di atas kereta api, di atas pesawat. Padahal sholat fardu lima waktu itu hukum asalnya tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Tidak boleh dikerjakan tanpa menghadap ke arah kiblat. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau apabila mengerjakan salat sunnah, beliau kerjakan di atas tunggangannya, di atas ontanya, sudah jalan salat sunnah. Kemanapun onta itu berjalan, terus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah. Mau ke timur, ke barat, menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Kalau salatnya salat sunnah, nasnya ada dari Rasul. Tetapi apabila salat fardu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala anha fastaqbal al-qiblah. Nabi turun dari tunggangannya tadi, dari kendaraannya, menghadap ke arah kiblat. Sehingga kita jumpai dalam hukum salat fardu bahwa berdiri, demikian pula menghadap kiblat hingga selesai, berdiri hukumnya adalah rukun dalam salat fardu, dan menghadap kiblat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan selesai juga merupakan syarat sahnya salat. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi maka enggak sah salatnya. Di dalam pesawat, apakah kita bisa terus-menerus salat menghadap ke arah kiblat? Enggak bisa. Berdiri, tidak semua pesawat menyediakan tempat untuk mereka-mereka yang mengerjakan sholat bisa dengan berdiri, ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna. Enggak semua pesawat ada seperti ini. Pesawat luar negeri, antar negara, perjalanan enggak cuma 4-5 jam, bahkan 9-10 jam waktu sholat sudah habis. Nanti saya sholatnya ketika pesawatnya sudah turun sampai di sana, sholat subuh, berangkat mungkin jam 3 malam, sampai di tujuan jam 8 pagi, sudah habis waktu sholat subuh, enggak, nanti saya sholatnya di sana saja. Sholat fardu kan enggak boleh di atas kendaraan. Ini tidak diperbolehkan, habis waktunya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat-sholat itu, waktu pelaksanaannya telah ditetapkan atas kaum mukminin. Para ulama berijtihad, mengumpulkan dalil-dalil yang semisal dengan ini, sehingga mereka berfatwa boleh mengerjakan sholat fardu di atas pesawat, di atas kereta api, di atas mobil yang gak berhenti sopirnya waktu-waktu sholat. Boleh. Daripada dia menunggu ternyata sampai habisnya waktu. Walau sholat dalam keadaan duduk, gak bisa berdiri, gak bisa ruku. Walau sholat itu tidak bisa terus-menerus menghadap ke arah kiblat. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Ini ijtihad mereka. Nah, contoh-contoh yang seperti ini yang memang belum dijumpai di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh bagi seorang mujtahid berijtihad. Ini yang diterangkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan-pertemuan mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم